Baik Bu ya, ada pertanyaan tertulis Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Bu ya, saya hamba Allah dari Cirebon. Yang saya tanyakan, menjelang Lebaran hampir di setiap kota, bahkan sudah tradisi di semua masyarakat Indonesia, sering menukarkan uang dengan pecahan kecil. Yang saya tanyakan, apakah itu termasuk riba Bu ya? Syukran Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riba itu bukan hanya urusan meminjamkan uang lalu ada kelebihannya itu. Riba gharat tidak. Riba itu ada 4 macam. Di antaranya riba gharat. Yang lain adalah riba. Makanya riba itu kalau orang orang yang membela bunga bank lalu mengatakan kan kecil. Kecil tidak bakal merasa dirugikan orang yang pinjam 0, urusan riba bukan urusan rugi, bahkan mungkin tidak ada yang dirugikan dalam urusan riba. Ada riba namanya riba nasiah, riba fadl, riba yad. Ada riba fadl adalah orang tukar duit, orang jual beli uang. Kalau jual beli uang yang berbeda dolar dengan rupiah tentu beda. Kalau 100 dolar dengan 100 rupiah nyungsep nanti Amerika nanti. Ya, jadi kalau berbeda maka boleh. Akan tapi kalau sama-sama rupiah, sama-sama dolar tidak boleh ada perbedaan. Kalau terjadi perbedaan maksudnya saya ingin membagi-bagi duit 2000-an, cuman saya mau nukar duit, saya mau beli. Tukar duit itu beli sebenarnya. Beli itu kan namanya tukar menukar. Dulu kan isinya barter kan. Zaman dulu kan barter, nukar barang dengan ini. Cuman alat tukar sekarang sudah ada namanya uang. Yaitu hakikatnya juga jual beli, tukar. Sehingga 100.000 saya tukar dapat 95.000, 96.000, 90.000. Itu hukumnya adalah riba, namanya riba fadl. Ada kelebihan di salah satunya, hukumnya adalah haram. Saya rela kok. Saya rela, bukan urusan kerelaan. Relamu sebenarnya rela enggak sesungguhnya, karena cuma 100.000. Coba 1 miliar ditukar, enggak jadi kasusnya. Jadi itu adalah termasuk dosa. Bahkan ada riba yang tidak ada dirugikan. Ribayat. Saya beli uang dolar dengan rupiah. Saya bayar uang sekarang, dolarnya dikirim besok. Riba. Padahal enggak ada yang dirugikan. Enggak ada yang dirugikan. Dia untung. Contoh, harga normal. Dolar sekarang adalah 13.450. 13.500. Saya beli 1.000 dolar. Berarti kan 13.500.000. 13.500.000. Saya beli kepada, saya bawa duit beli, atau saya duitnya di rumah, saya ketemu orang penjual dolar, Haji beli dolar, oh ya ini ada, harganya pasti lagi turun ini, 13.500.000, baik. Cuman duitnya masih di rumah, gak apa-apa ini, ambil saja, saya ambil duit, ambil dolar. Saya bayar kapan? Besok. Besok benar saya bayar, penjual dolarnya juga tetap untung, karena memang duitnya juga belum dibutuhkan, saya dapat dolar. Tapi ini haram, padahal tidak ada yang dirugikan. Kenapa? Tidak serah terimanya secara langsung, kebetnya tidak secara langsung. Mana ada yang dirugikan di sini? Gak ada yang dirugikan, penjualnya juga seneng. Nah, apalagi yang membeli bisa dipercaya misalnya, dan saya dapat dolar pas harga murah, senang, sama-sama diuntungkan padahal. Tapi ini masuk bab riba, ribayat serah terimanya tidak langsung. Ada riba-riba itu ada jenis amwal ribawiyah, harta-harta yang mengandung riba adalah emas dengan emas, uang dengan uang. Makanan dengan makanan, beras dengan beras, kalau ditukar. Saya beli beras dengan beras, tapi beratnya beda, tidak sah. Nah ini, itu adalah termasuk ini. Dan memang subhanallah berkembang kejahatan. Orang mau berbuat baik pun masih dimasukkan ke neraka dulu nih. Kan maunya berbuat baik, mau membantu, ngasih anak kecil sedekah. Baik kan? Tapi waktu nuker duitnya sudah dengan haram, masuk neraka dulu nih. Kenapa tidak resmi saja? Ya, resmi misalnya apa? Pakai akad. 100.000 dapat tukar 100.000. Cuman nanti jasa nukernya saya ini harus ada dong. Jasa nuker nanti akan saya tukarkan, saya jasanya mana? Ada jasanya. Memang dia nukerkan, pergi ke sana dan sebagainya. Harus ada akadnya yang berbeda di sini. ini loh jasamu. Kalau mau seperti ini, jadi ada berbeda. Sebetulnya menjadikan halal itu adalah karena akad yang benar. Tapi langsung tukar ini, oh belum bersedekah sudah melakukan haram. Belum bersedekah sudah melakukan haram, membuka kebaikan dengan dosa. Na'udzubillah. Jadi itu adalah haram dan itu masuk riba. Namanya riba fadl, riba fadl. Riba fadl adalah menukar sesuatu yang jenis dan macamnya sama dengan berbeda, dan itu hukumnya adalah masuk hukum riba, riba fadl. Jadi ingat bahwasanya riba tidak selalu harus ada yang dirugikan, bahkan sama-sama diuntungkan pun masih urusan riba, sebab urusannya adalah melanggar Allah Subhanahu wa Ta'ala.